السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab sirah yang ringkas, ألا وهو تهذيب سيرة ابن هشام رحمه الله تعالى. Dan kita sampai pada perang Hunain. Walamma sami'at Hawazun, dimulainya perang Hunain ketika suku Hawazun mendengar berita Rasulullah SAW dan pengikutnya telah membuka kota Mekah. Sami'at Hawazun bi Rasulillah SAW wa ma fatahallahu alaihi min Mekah. Mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW berhasil membuka kota Mekah dan memenangkan mereka atau memenangkan kota Mekah dari mereka. Maka Mekah Hawazun jama'a, dikumpulkan oleh Malik ibn Nasri, Malik ibn Auf An-Nasri. Fajtama'a ilaihi Hawazun, maka berkumpullah seluruh suku Hawazun dan berkumpul bersamanya qabilah Thaqif kulluha, seluruhnya. Wajtama'at Nasr wa Jutham kulluha, dan bergabung pula Bani Nasr dan Bani Jusham. Wa Sa'ad ibn Bakr, dan juga Nasun min Bani Hilal, dan manusia dari suku Bani Hilal. Wahum qalil, adapun suku Bani Hilal sedikit, tidak banyak. Walam yashhadha min Qaisin wa Ailan, di antara suku-suku mereka ada dua suku yang tidak mau ikut, suku Qais dan suku Ailan. Wa ghaba anha falam yahdurha, mereka ghaib, tidak hadir dalam perang Hunain bersama Hawazun. Ka'at wala kilab, walam yashhadha minha ahadun lahusbun. Disebutkan di sini, dan yang tidak hadir Dari suku Hawazun adalah Ka'ab wala Kilab dan juga Kilab. Wa fi Bani Jusham Duraid ibn Simmah. Di kalangan suku Bani Jusham ada seorang yang bernama Duraid ibn Simmah, seorang syekhun kabir, orang tua yang renta. Laisa fihi syai'un illa tayammun bi ra'yih, tidak punya apa-apa kecuali bantuan atau urun pendapat saja. Karena sudah tua renta, berperang tidak bisa, melawan tidak bisa. Tetapi dibawa karena orang ini memiliki keahlian dalam perang. Allah wa ma'rifatihi bil harb, yang dia punya adalah pengalaman perangnya. Wa kana syaikhan mujarraba. Duraid ibn Simmah ini adalah seorang tua yang berpengalaman. Sedangkan di Thaqif ada dua tokoh pimpinan mereka, dan di suku Ahlaf ada Qarib ibn al-Aswad, ibn Mas'ud, ibn Mu'attib. Sedangkan di Bani Malik ada Dhul Khimar dan Subayy ibn al-Haris ibn Malik, dan saudaranya Ahmar ibn Malik. Wajuma' amrin nasi ila Malik ibn Auf an-Nasri. Sedangkan seluruh suku-suku tadi digabungkan dan dipimpin oleh Malik ibn Auf an-Nasri. Falamma ajma'a as-sayr, ketika mulai berangkat pasukan tersebut ingin menemui Rasulullah SAW, hatta ma'an nasi amwalahum wa nisa'ahum wa abna'ahum. Mereka bawa seluruhnya. Mereka bawa keluarga-keluarga mereka. Mereka bawa anak-anak mereka. Mereka bawa harta benda mereka. Harta benda mereka mudah dibawa, bahkan bisa jalan sendiri hartanya, yaitu ternak mereka, unta-untanya, sapi-sapinya, kambing-kambingnya, mereka bawa semua. Falamma nazala bi al-Tas, ketika mereka sudah singgah di daerah yang bernama Al-Tas, satu lembah di sekitar Hawazun. Istama ilaihi an-nas wa fihim Duraid ibn Simmah, berkumpullah manusia dan di sana ada Duraid ibn Simmah, orang tua yang renta tadi. Fi shijarin lahu yuqadu bihi, di atas shijar. Shijar itu shibhul hawad, hawdaj, seperti tempat duduk di atas unta yang bisa diturunkan dan dipikul 4 orang. Maka dibawalah Duraid ibn Simmah oleh mereka ke tengah-tengah manusia. Maka mulai dia berbicara dalam keadaan dia tidak melihat. Aina antum? Di mana kalian ini sekarang? Qala bi Autas. Kami di daerah Autas. Qala ni'ma majalil khayl, tempat yang paling bagus untuk pasukan berkuda. Dia memang tidak melihat, tapi ketika dia masih muda dia melihat. Dia hafal semua daerah-daerah di sana. Nima majalul khayl la hazanu dirsin wala sahlu dahsin. Tempat yang bagus untuk berkuda. Dia tidak hazanu dirsin, disebutkan di sini dalam footnote-nya, tidak tinggi, tidak berbatu, tetapi tidak pula pasir yang lembut yang menenggelamkan kaki-kaki kuda. Tidak. Dia padat, tapi tidak berbatu. Sangat bagus untuk berkuda. Mali asma rugha al-ba'ir wa nuhaq al-hamir wa buka'u saghir. Ada apa? Aku mendengar suara-suara unta. Aku mendengar suara-suara keledai. Aku mendengar suara-suara anak-anak kecil. Wa yu'arusha, dan aku mendengar suara kambing. Qalu, mereka menjawab, saqa Malik ibni Auf ma'an nasi amwalahum wa nisa'ahum wa abna'ahum. Malik an-Nasri menyuruh kami, membawa keluarga kami, membawa kendaraan, membawa hewan-hewan kami dan semua harta kami dan anak-anak kami. Kaget dia. Aina Malik? Mana Malik? Maka dipanggil Malik. Hada Malik. Ya. Dipanggillah Malik dan kemudian dia berkata, "Ya Malik, innaka qad asbahta ra'isa qaumik." Wahai Malik, engkau sudah menjadi pemimpin kaummu. Wa inna hadza ka'inun lahu ma ba'dahu minal ayyam mali asma' ruga al ba'ir, dan ini adalah hari di mana engkau akan dikenal setelah ini sepanjang hari. Kalau berhasil, engkau akan dikenal dengan baik sepanjang masa, dan kalau gagal, engkau akan diceritakan kejelekanmu sepanjang masa. Mali asma' ruga al ba'ir, mengapa aku mendengar suara unta, suara keledai dan lain-lain, dan tangisan anak kecil? Qal, kata Malik, suktu ma'annasi amwalahum wa nisa'ahum, aku bawa bersama manusia harta mereka, keluarga mereka dan anak-anak mereka. Walima dhat, untuk apa itu? Qala aradtu an ajal khalfa kulli rajulin minhum ahlahu, aku ingin di belakang pasukan laki-laki ada keluarganya, ada istrinya, ada anaknya, dan mereka akan berperang dengan semangat membela anak-anaknya, membela istrinya, membela hartanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, cara berfikirnya Malik An-Nasri adalah supaya mereka semangat berperang. Kalau kita kalah, istrinya akan di aniaya atau akan diinjak-injak oleh musuh. Maka mereka akan semangat untuk melindungi keluarganya. Fa anqadha bihi thumma qala ra'i ba'an wallah. Kata Duraid bin Simah, orang tua tadi, ini penggembala bukan pemimpin perang. Kamu ini bukan pemimpin perang, bukan panglima. Kamu ini ra'i ba'an, penggembala kambing. Wallah, wa hal yaruddu munhazim syai'. Kalau seperti ini, apakah akan kembali kepadamu sisa? Artinya kalau habis, habis pis, tidak ada lagi sisanya. Kalau engkau tinggalkan mereka, kalian habis, mereka masih akan melahirkan sekian orang lagi, turunan lagi. Inna kanat laka lam yanfa'u. Saya katakan, kata Duraid bin Simah, kalaupun engkau yang menang, mereka tidak bermanfaat bagimu sedikit pun. Illa rajulun bisaifi wa rumhi, yang akan membantumu adalah laki-laki bisaifihi wa rumhi, dengan pedangnya dan tombaknya. Itu yang akan bantu kamu. Anak-anak perempuan enggak bantu, menyusahkan. Wa in kanat alai, kalau kau kalah, fudihta fi ahlika wa malik, kalau kalah engkau rendah di hadapan istri-istrimu sendiri, engkau terhina di hadapan anak-anakmu sendiri, engkau malu kepada mereka. Tsumma qala ma fa'alat Ka'b wa Kilab, bertanya lagi Duraid, mana suku Ka'b wa Kilab? Tadi sudah disebutkan dua suku ini gaib, tidak ikut. Mereka menjawab, qalu lam yashhadha minhum ahad, dari suku Ka'ab dan Kilab tidak ada yang ikut. Qala ghabal haddu wal jaddu, ghaba al haddu wal jadd, tidak hadir pasukan yang tangguh, orang-orang yang hebat. Walau kana yawma ala'in wa rif'atin lam taghib anhu Ka'bun wala Kilab, kalau saja peperangan ini peperangan yang akan memuliakan, kalau saja peperangan ini bersejarah, niscaya dua suku tadi tidak akan ghaib. Jadi dia sudah punya naluri, sudah punya dugaan, perang ini bukan perang yang akan menjadikan mereka mulia. Kalau perang ini akan menjadikan kalian mulia, dua suku itu tidak pernah ghaib dalam peperangan-peperangan. Ashabul jaddi, orang-orang yang hebat. Al-had, disebutkan al-had maknanya syaja'ah, keberanian dan tangguh. dua suku ini. Ikhwan fillah azakumullah, mereka tangguh, mereka pemberani, berarti ketika enggak ikut, apakah karena takut? Bukan. Karena perhitungan. Kaum muslimin sudah pernah perang di perang Badar melawan suku yang terkuat di Arab, yaitu Quraisy. Mereka menang. Dan sudah bergabung dengan sekian suku di sekitarnya, mereka masih menang. Sampai bergabung pula dengan Yahudi Khaybar dan Yahudi yang lain, muslimin tetap menang. Sampai terbuka kota Mekah, maka ketika mau melawan mereka, dua suku tadi menyatakan, kami tidak ikut. Karena tahu peperangan ini bukan untuk mengangkat satu kaum. Faman syahidaha minkum, kalau begitu, kembali kepada ucapan Durayd, kalau begitu, siapa yang ikut bersama kalian? Qalu, mereka menjawab, Amr ibni Amir, Auf ibni Amir, qala dhanikal jad'an. Dua suku itu suku yang lemah. Dari suku Amir sekian banyaknya, yang paling lemah dua ini, Amr ibni Amir dan Auf ibni Amir. La yanfa'ani wa la yadurran. Tidak bermanfaat, tidak bermadarat. Ikut enggak nambahi, enggak ikut enggak ngurangi. Kata Durayd. Qalu, ya Malik, innaka lam tasna' bi taqdimil baydah. Wahai Malik, engkau belum berbuat apa-apa. Engkau tidak bisa mengatur pasukan. Baydata hawazun ila nuhuril khayli syai'an. Engkau tidak mengatur pasukanmu yang berkuda sedikit pun. Irfa'hum ila mutamanni' biladihim wa ulya qaumihim. Bawa mereka, pasukan berkudamu, ke tempat tinggi di sebelah tempatmu, kampungmu. Jadi kampung Hawazun ada perbukitan. Bawa ke perbukitan sana. Fa in kanat laka lahiqu bika min wara'ik. Kalau engkau terlihat menang, maka mereka akan turun membantumu. Wa in kanat alaik, kalau kau terlihat kalah, mereka akan berputar dan menyerang mereka dari arah yang berbeda. Akan melindungi ahlaka wa malak, akan melindungi keluargamu dan anak-anakmu dan kaummu yang tertinggal yang tidak ikut. Berkata Malik An-Nasri, la af'al, wallah aku enggak mau kerjakan. Innaka qad kaburta wa kabura 'aqluk, engkau sudah tua dan sudah tua pula akalmu. Wallahi la tuti'annani ya ma'syar Hawazun aw la attaki'anna 'ala hadha as-sayf. Sungguh taati aku wahai Hawazun, atau aku akan bersandar di pedangku ini hingga tembus ke dadaku. Dia akan bunuh diri kalau enggak dituruti. Atau yakhruj min dhahri, aku akan sandarkan dadaku sampai tembus ke punggungku. Wa kariha an yakuna lidurayd ibn simma fiha dhikrun aw ra'yun. Malik An-Nasri cuma takut saja, gengsi, kalau di dalam peperangan itu ada pendapatnya Durayd begitu. Dia pengin sendiri, pendapat dia sendiri. Tetapi kaumnya, suku Hawazun semuanya mentaati Durayd. Maka mereka menjawab, ata'naka, kami mentaatimu wahai Durayd. Faqala Durayd ibn Simah, hadha yaumun lam ashhadhu wa lam yafutni. Hari ini memang aku tidak lihat, tetapi aku tidak luput. Aku tidak lihat, tapi aku tetap ikut, kata dia. Ya laitani fiha jada' akhubbu fiha wa adha' aqudu waqfa'a dam'i ka'annaha syakun sada'. Duhai kiranya aku masih muda, aku akan bisa akhubbu wa adha'. Dua kata ini, akhubbu wa adha', di footnote-nya dijelaskan maknanya adalah dua cara berjalan. Berjalan dengan cepat, berjalan dengan lambat. Jadi aku akan ikut kalian berjalan dan berlari. Aku duwat fa'az zam'a, aku akan menggiring Orang-orang dan pasukan tadi seperti kambing-kambing yang masih muda, yang masih kuat. Tsumma qala Malik linnas. Kemudian Malik berkata kepada manusia, "Idza ra'aytumuhum faksiru jufuna suyufikum, tsumma shuddu shiddat rajulin wahid." Malik ibni An-Nasri mengatakan Ibn Auf An-Nasri, kalau kalian sudah melihat musuh, pecahkan sarung-sarung pedang kalian. Pecahkan sarung-sarung pedang kalian. Kemudian seranglah dengan gerakan satu orang. Ini bersama-sama menyerang. Walamma sami'a bihim Nabiyullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadi kisah Bani Hawazun. Adapun Nabi SAW ketika mendengar mereka mengumpulkan pasukan, maka Nabi pun mengutus Abdullah ibn Abi Hadrat. Abdullah ibn Abi Hadrat radhiyallahu ta'ala anhu al-Aslami, untuk tinggal di Hawazun. Tinggal di sana, di tengah-tengah Hawazun. Fayuqimu fihim, tinggal di tengah mereka. Ya'lam ilmahum, mengetahui ilmu mereka, pembicaraan mereka, obrolan mereka, dan semuanya diingat oleh beliau. Fantalaqa Ibnu Hadrat fadakhala fihim. Maka Ibnu Hadrat datang pada mereka, tinggal di tengah mereka, sampai mendengar semua pembicaraan mereka, strategi mereka, cara mereka. Wa sami'a Malik wa amni Hawazun mahum alaih. Dan mereka merencanakan akan membawa keluarganya, hartanya, semuanya didengar oleh Ibnu Hadrat. Kemudian datang kepada Nabi dan melaporkan beritanya semuanya, kecuali usulan dari Ibnu Duraid untuk pasukan berkuda naik di gunung-gunung. Falamma ajma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sair ila Hawazun liyalqahum, dzukira lahu anna 'inda Safwan ibni Umayyah adra'an lahu wa silaha. Ketika akan berangkat pasukan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, Nabi mendengar Safwan memiliki banyak tameng, memiliki banyak baju besi, dan memiliki pedang-pedang, senjata-senjata dalam jumlah besar. Maka Nabi mengutus kepadanya dan berkata kepadanya, a'irna silahaka hada nalhaq bihi aduwana, pinjamkan senjata-senjatamu dan baju besimu untuk kami pakai menemui musuh kami. Apa jawab Safwan? Aghasban ya Muhammad, karena dia masih kafir, masih musyrik. Aghasban ya Muhammad, apakah ini ghasab, memaksa, merampas? La, bal ariyatan mazmunatan hatta nu'addiha ilaik. Tidak, ini pinjaman yang akan dibayar, kami akan jamin kembali dan kami akan jamin dibayar semuanya. Laisa bihada ba's, kalau begitu lah ba's, tidak mengapa, kata Safwan, ambil. Maka diambillah mi'at dirah, 100 baju besi, bima yakfiha minas silah, dengan perlengkapan senjatanya, pakaian besi dan perlengkapan senjata. Fazamu anna Rasulullah sallam sa'alahu an yakfiyahum hamlaha, bahkan diriwayatkan Nabi menyuruh Safwan untuk membawakannya, bawa kemari semuanya. Tsumma kharaja Rasulullah sallam ma'ahu alfan min ahli Makkah, maka berangkatlah Rasulullah sallam dengan 2000 pasukan. Ma'asyrati alafin ashabil ladina kharaju ma'ahu, dan ditambah 10,000 yang sudah berangkat dari Madinah. 2,000 dari Mekah, 10,000 yang berangkat dari Madinah ke Mekah. Maka ini pasukan terbesar kaum muslimin sepanjang sejarah, 12,000 orang. Catatan tadi sering dibahas tentang bolehnya meminta bantuan kepada musyrikin, karena Safwan masih musyrik. Meminjam, meminta bantuan dari musyrikin dengan dibayar itu tidak mengapa, membantu atau meminta bantuan dari mereka untuk menghadapi musyrikin. Ikhwan fillah azza ini dibahas dalam fikih oleh para ulama. Qala, dikatakan bahwasanya 12.000 orang tadi Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka di Fathu Mekah sehingga jumlahnya bertambah dari jumlah yang datang. Jumlah yang datang sudah 10.000 lebih ditambah 2.000 dari penduduk Mekah. Wa sta'mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma'at ibni Usaid ibni Abil Ais ibni Umayyah ibni Abdisyams. Nabi mempekerjakan atau menentukan Attab ibni Usaid atau ibni Asid untuk memimpin di Mekah sebagai amiran. Alaman takhallafa anhu minan nas, memimpin orang-orang yang tersisa di Mekah. Tsumma madha Rasulullah SAW wajhahu yuridu liqa'a Hawazun. Kemudian berangkatlah Rasulullah SAW dengan pasukan besar tadi untuk menemui Hawazun. Diriwayatkan dari Haris bin Malik, qala kharajna ma'a Rasulillah SAW ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain. Wa nahnu hadithu ahdin bil jahiliyah. Sedangkan kami masih baru, waktunya masih baru dari jahiliyah, baru masuk Islam. Fasirna ma'ahu ila Hunain. Kami berangkat ke Hunain. Wa kanat likufar Quraisy wa man siwahu minal Arab syajaratun azimah. Sedangkan waktu itu musyrikin, orang-orang Arab punya pohon besar khadra, hijau, yuqalu lahu datu anwar, yang dijuluki dengan datu anwar, maknanya pemilik gantungan-gantungan. Karena mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka di pohon tersebut dan katanya memiliki kekuatan gaib. Yatuna kulla sanatin fayu'alliquna aslihatahum. Mereka mendatangi pohon tersebut setiap tahun dan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Wa yadhbahuna 'indaha, mereka menyembelih di sana, menyembelih kurban-kurban. Wa yaqufuna 'alayha yawman, dan mereka bermalam sehari di pohon tersebut. I'tikaf atau tirakatan di pohon keramat tersebut. Fara'aina wa nahnu nasiru ma Rasulillah SAW sidratan. Di perjalanan, karena kami baru masuk Islam, melihat pohon sidrah yang besar, khadra, azimah, hijau besar. Maka tanadaina, maka kami saling berbisik, ini pohon bagus sekali untuk dijadikan sebagai datul anwar. Min janbatit tariq, maka mereka pun berkata, ya Rasulullah, ij'al lana data anwab kama lahum data anwab. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon datu anwab sebagaimana mereka punya datu anwab. Qala Rasulullah sallam, maka Nabi menjawab, Allahu akbar. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qala qaum Musa li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Allahu akbar, innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadihi. Nabi bertakbir dan Nabi berkata, sungguh ini kebiasaan, sungguh demi Allah, seperti kebiasaan Bani Israel dulu ketika berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Maka Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian memang kaum yang bodoh. Ikhwan fillah azzakumullah. Riwayat ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa mencari berkah, ngalap berkah dari pohon keramat sama dengan orang-orang dulu zaman Nabi Musa menjadikan berhala sebagai sesembahan. Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa, ketika mereka dalam keadaan memiliki berhala, mereka minta, ya Musa, coba jadikan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Ajib. Maka dikatakan ij'alana ilahan kama lahum aliha, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka Tuhan punya Tuhan. Bukankah Rabbukumullah, bukankah Rabb kalian adalah Allah? Innakum qaumun tajhalun. Ikhwanul a'azzakumullah, maka Nabi menyamakannya. Innaha sunan la tarkabunna sunan man kana qablakum. Ini kebiasaan. Sungguh demi Allah, niscaya kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Hingga kalau mereka memasuki lubang biawak pun kalian akan memasukinya, atau sejenis biawak, karena dhab adalah hidup di padang pasir, memiliki lubang-lubang di dalamnya. Artinya barakallahu fikum, Nabi sudah memberitahukan dari Allah bahwa suatu saat nanti kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Di antaranya apa yang terjadi ini. Tetapi alhamdulillah, para sahabat hanya karena baru masuk Islam sehingga berpikiran kalau pohon keramat ini kita perlu. Ternyata ditegur oleh Nabi dengan mengatakan bahwa itu sama dengan meminta Tuhan. Mintalah berkah kepada Allah, mintalah kekuatan dari Allah, berdoalah kepada Allah, jangan ke tempat-tempat keramat. Ikhwan fillah na'azakumullah. Setelah ditegur, selesai permasalahan. Kalau setelah ditegur selesai permasalahan, artinya ini bukan celak bagi mereka para sahabat. Tidak menjadi cercaan. Orang tadinya tidak tahu, diberitahu. Selesai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan pula dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Lamma istaqbalna wadi Hunain, in hadarna fi wadin min awdiyati Tihamah, ajwaf hutut innama nanhadiru fihin hidaran wa fi imayati subhi wa kana alqawmu qad sabakuna ila alwadi." Kata Jabir ibn Abdullah, ketika kami sudah sampai di lembah Hunain, in hadarna, kami langsung turun ke lembah Hunain dan lembah-lembah Tihamah, ajwaf hututan, maknanya ajwab ittasa, luas, rata. Imayatus subh, di dalam kegelapan subuh. Jadi turunnya ketika masih redup habis subuh. Wa kana alqaum qad sabaquna ila alwadi, sedangkan kaum sudah lebih dulu ke lembah tersebut. Fakamanu lana fi syi'abihi wa ahna'ihi wa madayiqihi, maka mereka sudah menunggu kaum tersebut, kaum Hawazun, di bukit-bukitnya, di tempat sempitnya, di celah-celahnya, sudah ada mereka semuanya. Wa qad ajma'u wa tahayya'u wa a'addu, mereka sudah siap, mereka sudah mengawasi, mereka sudah siap menyerang. Fawallahi ma ra'ana wa nahnu munhattun illa kata'ib qad shaddu 'alaina shiddat rajulin wahid. Maka saat itu mereka semua menyerang dengan serangan satu orang sesuai dengan instruksi pemimpinnya Malik An-Nasri. Semuanya menyerang bareng-bareng, yang dari atas, yang dari pojok, yang dari celah-celah bukit, semuanya menyerang bersamaan. Sedangkan kaum muslimin di tengahnya. Allah dikatakan, maka kami pun diserang dari berbagai macam arah, kecuali beberapa kelompok-kelompok pasukan yang belum sampai ke tempat tersebut. Wan syamaran nas raji'ina la yulwi ahadun ala ahad. Akhirnya manusia berpencar, berlarian, sama sekali satu orang tidak melihat orang lain. Tidak peduli dengan orang lain. Pokoknya menyelamatkan dirinya masing-masing. Ikhwan fillah na'azakumullah. 12 ribu orang. Tetapi mudah dicerai-beraikan. Karena kemenangan itu bukan dengan jumlah. Allah SWT menurunkan wahyunya. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Ingatlah perang Hunain ketika kalian kagum-kagum dengan banyaknya jumlah kalian, tetapi ternyata la tughni 'ankum syai'a, tidak membantu kalian sedikit pun banyaknya jumlah. Mengapa? Sudah kelihatan 2000 orang tadi baru masuk Islam semua. Iya kan? Di dalam hadis sebelumnya dikisahkan wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin, dan kami masih dekat masanya dengan kekafiran. Wa hadza Rasulullah sallam dzatal yamin, maka Nabi bergeser ke arah kanan. Thumma qala, kemudian Nabi bertanya, aina ayyuhan nas halummu ilayya, kemana kalian wahai manusia, halumma ilayya, halumma ilayya, kemarilah, kemarilah, ana Rasulullah, ana Muhammad ibn Abdullah. Fali ayyi syai'in hamatil ibil ba'duha ala ba'd, ada apa, untuk apa kita membawa atau dibawa oleh unta-unta kita ke sini, buat apa? Fantalaqan nas illa annahu qad baqiya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafarun minal muhajirin wal ansar wa ahli baitihi. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika mereka berlarian ke sana kemari, Nabi SAW menyatakan, ana Rasulullah la kadhib, aku Rasulullah, aku tidak dusta, ana Muhammad ibn Abdullah. Li'ayi syai'in, untuk apa unta-unta kalian membawa kalian ke sini, untuk apa? Saatnya berperang kalian berlari. Maka beliau menyuruh yang suaranya keras untuk memanggil, ya man bay'a tahta syajarah, ya al-muhajirin, ya al-ansar, wahai yang berbay'at di bawah pohon, wahai muhajirin, wahai ansar. Dan kenyataannya memang muhajirin dan ansar dan yang berbayat di bawah pohon itu tidak lari, di sekitar situ saja, tidak menjauh dari Rasulullah SAW. Maka disebutkan dalam riwayat Ibnu Hisham ini, dalam ringkasannya, kata beliau, dan yang tersisa dari manusia adalah muhajirin wal ansar wa ahlu baitihi, dan kerabat keluarganya, pamannya, saudaranya, ponakannya, dan seterusnya. Qala Ibn Ishaq, falamman hazaman nasu ra'a man kana Rasulullah sallam min jufah ahli Makkah al-hazimah, takallam rijalun minhum fi anfusihim min ad-dirni, faqala Abu Sufyan ibn Harb, la tantahi hazimatuhum dunal bahr wa innal azlam lama'ahu fi kinanatihi. Ketika sudah mulai berbicara, ada yang ngomong miring, Abu Sufyan menyatakan, biarkan mereka lari, lari mereka gak akan sampai di laut sana, karena di sarung-sarung pedang mereka masih ada jampe-jampe. Kata Abu Sufyan, maksudnya mereka ini masih baru banget masuk Islam, masih baru pindah dari kesyirikannya. Wallahu ta'ala alam, kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.